Kejadian pasal 2 ayat 20 sampai 23 akan menjadi pokok pikiran kita. Pada waktu kita melihat bagian ini, saudara, maka kita menemukan satu konsep yang sangat luar biasa. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia menciptakan lebih dahulu bumi untuk hidup tempat manusia. Maka manusia adalah puncak dari keagungan ciptaan Allah yang difasilitasi dengan berbagai hal yang lebih dulu diciptakan Allah. Jadi fasilitas sudah ada baru Tuhan jadikan manusia. Nah, pertama yang dijadikan adalah laki-laki. Adam, mankind atau manusia itu istilah nama itu. Kalau Hawa, Eva, ibu dari segala bangsa. Nah, maka ketika dikatakan manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, ada benda hidup di sana, ada kehidupan di sana. Maka segala sesuatu makhluk hidup tunduk kepada sang hidup yang lebih daripada mereka, yaitu manusia. Dan manusia itu tunduk kepada sumber hidup, yaitu Allah itu. Nah, tetapi dikatakan ketika Adam memenuhi seluruh apa yang ada di dalam Taman Eden dan memberinya nama, tapi kemudian dia tidak menemukan penolong yang sepadan dengan dia. Sehingga saudara-saudara, seluruh apapun yang ada di kalong langit ini, gambarannya menjadi sangat menarik. Tidak selevel dengan kita. Maka dalam perjanjian baru bilang, kau boleh miliki seluruh dunia ini. Untuk apa? Kalau kau kehilangan nyawamu dan engkau tidak bersama dengan dia, si pemilik nyawa, yaitu Tuhan itu. Sehingga ini menjadi satu falsafah yang perlu untuk kita pikirkan bersama. Manusia tidak diciptakan untuk dunia, tetapi dunia untuk manusia. Maka manusianya diciptakan untuk manusia yang lainnya. Itu leveling, itulah istilah kata sepadan. Sehingga falsafah ini kalau saja kita pahami di dalam keimanan kita, pasti dunia ini aman tenteram, bukan? Kita akan terlalu pusing dengan sekedar bagaimana memiliki apa yang kita inginkan. Tapi kita akan lebih banyak pusing untuk memikirkan apa yang bisa kita bagikan kepada orang yang lain yang ada di sekitar kehidupan kita. Nah, inilah kehidupan kekristenan, inilah pergumulan, inilah hal-hal yang mestinya kita tumbuh kembangkan. Inilah hal yang harusnya menjadi pusat di dalam kerinduan kita. Bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi manusia, laki-laki diciptakan untuk sendiri. Dia sudah ada, dia melihat semuanya, memberi nama semuanya, menguasai semuanya, mengelola semuanya, tetapi tidak menemukan yang sepadan dengan dia. Jadi laki-laki dicipta bukan untuk sendiri. Dia dicipta untuk berkeluarga, dia dicipta untuk bermasyarakat. Bukan berarti tidak sendiri itu tidak boleh selibat, ya. Rasul Paulus selibat, tetapi itu adalah karunia kemudian ketika di dalam manusia sudah banyak. Tapi Paulus tidak berhak hidup untuk dirinya sendiri. Dia mesti hidup untuk sesama manusia. Ya. Nah, ini yang kita mesti perhatikan. Nah, oleh karena itu manusia diciptakan tidak untuk sendiri tetapi harus mampu mandiri. Itu dua hal yang berbeda lagi. Sendiri, yes. Tidak untuk sendiri, ya berarti bergantung. Bukan, mandiri. Mandiri untuk apa? Bisa berbagi. Bagaimana kau bisa berbagi kalau kau tidak mandiri? Kan begitu. Ya. Yang kedua, perempuan diciptakan menjadi bagian dari laki-laki atau tulang rusuknya. Menyatu sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Itu perempuan. Sehingga dia menjadi pasangan yang sepadan terhadap laki-laki itu. Hakikat ini saya pikir penting untuk kita pahami. Dia bagian dari laki-laki itu. Mestinya dia mengerti betul laki-laki itu karena dia dari sana. Seharusnya dia paham betul itu. Karena dia bagian dari tadi. Seorang istri harus lebih bisa memahami suaminya lebih daripada anak memahami orang tuanya. Karena dia bagian dari. Nah, ini menjadi satu penting sekali lagi dalam falsafah hidup Kristen kita. Bagaimana keutuhan, ketenangan dalam rumah. Kata kuncinya sangat sederhana. Ada pengemudi yang namanya sang pemimpin. Tapi siapa yang kasih tahu belok kiri, belok kanan, co-pilotnya itu. Jadi kalau Anda racing balap begitu ya, itu di kiri, masuk kanan, persekian ngomong itu ngepas. Kalau orang itu sudah menyatu, hebat sekali itu. Tapi jago sejago-jagonya yang nyetir mobil yang balap ini, kalau navigatornya payah ngomong, kirit sebetulnya terlambat ngomong, lalu masuk lubang, gedebuk, prak, hancur, kita gak juara lagi. Maka orang yang bisa kompak betul-betul, itu yang bisa juara. Sehingga orang bisa saling membaca, bisa saling mengisi. Kalau saudara nonton bola juga orang sama. Maka orang bilang, wah penyerang yang ini sama penyerang yang ono beda tuh. Kalau di sini sangat individualis. Padahal mereka bisa mencipta banyak peluang. Tapi terlalu individualis. Sebelah sana sebetulnya kualitasnya juga sama. Tapi mereka luar biasa teamworknya. Bisa berbagi dan mereka mencetak banyak kemenangan. Ya, Jadi kalau kita mengamati, mencermati, melihat seluruh dunia di dalam konteks yang berbeda-beda, mengomentari hal itu. Saya suka kemarin seorang pengulas bola misalnya, kemenangan Barcelona atas Real Madrid mutunya bukan karena pemain Barcelona lebih bagus-bagus dari pemain Madrid. Madrid itu kalau turun 11 orang di bawah itu 6 triliun lebih. Ya, biaya transfernya mahal. Barcelona enggak nyampe. Tapi teamwork Barcelona jauh lebih bagus dari Real Madrid. Nah, gitu loh. Sehingga bola itu menjadi seni ketika dia mempunyai satu teamwork yang bagus. Ya. Sehingga seorang ya legenda bola dianggap seperti Messi itu dengan mudahnya bisa membagi bola. Di Madrid mereka berusaha menyelesaikan sendiri karena mau mengejar angkanya sendiri. Di balap mobil itu satu tim dua orang. Pernah terjadi demi mengejar balap yang satu sebetulnya udah menang disuruh korban jadi nomor dua. Nah, itu jadi geger juga karena para penonton pun marah. Karena harusnya kan pertarungan itu real. Tapi demi mengejar juara dunia supaya jangan dipotong yang lain. Karena kalau temennya yang juara dia gak ngeuber poin yang nomor dua jadi nomor satu. Temennya itu nomor tiga. Jadi biar aja temennya nomor tiga tapi dia jadi bisa nomor satu. Caranya ya mengalah. Tapi teamwork itu menang. Bagus ya. Nah saya pikir ini yang kita mesti pikirkan. Tapi kalau satu tim mereka sudah bersaing tidak sehat, lalu kadang-kadang kebut-kebutan dan membahayakan. Kalau salah satu jatuh, maka siapa konstruktur mereka kalah secara tim. Itu angka yang mereka bisa dapatkan. Jadi saudara bisa melihat di bola, yang main 11 orang perlu kerjasama. Di balapan mobil, yang main 2 orang satu tim perlu kerjasama. Ini menjadi sangat penting sekali di dalam kontes kerjasama. Nah itulah sebetulnya gambaran dalam satu rumah itu. Bagaimana di dalam rumah itu ada sebuah kerjasama yang luar biasa. Dan Tuhan mendesain kita, membekali kita dengan semua nilai-nilai yang penting itu. Nah oleh karena itu, laki-laki dan perempuan adalah pemimpin dan penolong. Maka kalau hari ini kita bilang ibu penolong sang pemimpin. Kita lagi bicara di dalam konteks bagaimana dia memainkan perannya di dalam rumah itu. Lukisan Amsal 31 tentang istri itu luar biasa ya. Istri itu seorang inspirator yang hebat. Ya. Istri itu seorang indikator. Wah, karena dia bisa mengindikatorkan situasi di rumahnya kayak apa. Seorang istri itu manajerial, itu hebat sekali bisa mengelola rumahnya. Mengaturnya sedemikian rupa. Sehingga orang pulang ke dalam rumah itu rasanya tenang benar. Jadi bukan menciptakan kekisruhan. Pulang ke rumah itu orang paling penting kan tenang. Rumah segede apapun kalau suasananya tidak baik siapa yang mau. Rumah itu kan mula-mula kita lihat apa yang disebut eksterior. Arsiteknya bagus, modelnya oke. Masuk ke dalam interior itu bisa dibeli. Tapi suasana udah mulai gak bisa dibeli itu. Apalagi makin dalam relationship makin gak bisa dibeli lagi itu. Makin dalam love udah lagi gak bisa deh itu. Itulah rumah itu multidimensi. Saya punya banyak kawan, lalu kalau pergi ke rumah mereka, saya bingung mana yang paling enak sebetulnya itu rumah. Satu gede, kita lihat lagi yang lebih gede. Satu bagus, kita bilang, kita lihat lagi yang lebih bagus. Tapi pada akhirnya, ketika kita ngobrol, maka kita tahu keunggulan rumah kecil kita dari rumah besar itu. Eksterior, kalah. Interior, kalah. Suasana plus minus, karena suasana tenang bisa dimanipulasi. Begitu masuk rumah satu, wah musiknya klasik, halus, begitu ya. Sound systemnya kecil, lebih merata, semuanya waduh keren amat kan. Rasanya beda masuk kamar mandi pun ada musik. Sampai kita lupa mau ngapain ke kamar mandi. Semua serba hebat. Aromaterapi sana dan sini. Tapi lebih ke dalam, suasana batin manusianya, relationship-nya mulai memudar. Lebih dalam lagi love. Enggak ketemu lagi kita, udah missing. Nah karena itu saudara, laki-laki dan perempuan itu bayangkan keterkaitan yang luar biasanya. Satu bagian dari satu. Sehingga itu menjadi sebuah kebutuhan yang sangat luar biasa. Ya, mereka menyatu dengan dua peran yang berbeda. Nah peran ini yang tidak boleh terseberangi. Pemimpin, jadilah pemimpin. Penolong, jadilah penolong. Maka selamatlah rumah tangga itu. Tapi kalau pemimpin tidak mampu memimpin rumahnya, kacau balau lah semuanya. Sementara penolong tidak mampu menolong, maka rusaklah segalanya. Repotnya, kita memang dilanda oleh pemikiran-pemikiran modernisme yang menghantam isu-isu HAM, isu-isu persamaan hak, telah melululantakkan nilai-nilai pernikahan Kristiani. Salah kaprah semua saya ini. Sehingga di dalam rumah itu ada dua nakoda, saudara. Bukan pemimpin dan penolong, pemimpin dan pemimpin. Maka adu kuatlah di situ. Ya. Siapa yang paling kuat pengaruhnya? Yang paling kuat ekonominya. Siapa yang kuat pengaruhnya? Yang mungkin paling kuat secara mentalitasnya. Banyak aspek membuat seseorang itu menjadi kuat. Tetapi kompetisi yang mengerikan. Karena Tuhan gak pernah mendesain kita untuk hal itu. Tuhan tidak menciptakan kita untuk begitu. Nah, oleh karena itu perempuan sebagai penolong, ibu memainkan peran juga sebagai ibu, maka dia adalah penolong untuk sang pemimpin. Dia penolong, saya suka berkata, dia bukan penodong. Penolong, penodong, ya mirip-mirip bunyinya ya, tapi beda banget hasilnya. Yang satu orang jatuh ditolong, yang satu duduk baik-baik pun ditodong, ya selesailah. Karena itu bagaimana mendesain ini? Menjadi sesuatu hal yang penting. Samson boleh kuat segede-gedenya, bisa merubuhkan bangunan besar, singa disobeknya. Tapi Delilah, keok dia. Kalah ya. Siapa menang Samson lawan Delilah? Halo? Delilah. Mana menang Samson lawan singa? Samson. Jadi kuat mana singa sama Delilah? Hati-hati kok, jangan-jangan di rumahmu banyak yang lebih kuat dari singa lagi. Makanya kalau kita berpikir kadang kalah ya. Kita membayangkan sesuatu yang terlalu jauh, padahal yang kecil-kecil itu terjadi di dalam rumah. Saya menemukan terlalu banyak bagaimana ketenangan, kelembutan seorang istri memenangkan keluarga. Seorang ibu. Ya. Maka dia adalah penolong dan dia bukan penodong. Sebagai penolong, dia ditakdirkan oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan untuk tunduk, bukan nanduk. Tunduk itu menjadi sesuatu yang menarik. Tunduk itu adalah ketaatan, obeynya ya. Bukan tunduk itu penaklukan, itu dua hal yang berbeda lagi saudara. Kalau saudara ditaklukkan karena dijajah kan, wah negara ini tunduk pada negara sana karena mereka takluk kalah perang. Itu lain, itu dipaksa untuk saudara kalah sehingga mengakui. Tapi saudara gak rela. Tapi tunduk di dalam ketaatan adalah tunduk dalam kesadaran. Memberikan respek, memberikan hormat. Itu kita perlukan dalam kehidupan ini. Nah karena itu ya seni hidup ini saya kira penting dipahami. Mengenali pasangan kita itu penting sekali. Stressing tiap laki sama perempuan beda-beda. Karena beda kegiatan. Mungkin kita stres, tapi kita tahu dia lebih stres berat. Kita mesti bisa lebih ngerti. Kita tidak perlu meneriaki stres kita yang 5, sementara pasangan kita 50. Pahamlah coba. Karena kalau turun aja dia separuh masih 25 itu. Kita 5-5-nya diributi terus ya, akhirnya jadi geger semua. Yang sana 50 gak turun, yang ini 5 naik ya, stresnya semua bubarlah. Gitu ya. Sebetulnya itu yang terjadi. Karena itu kita kurang mengenali pasangan kita. Kita rata-rata sangat mengenal diri kita. Dan kita sangat mengasihani diri kita dan kita menuntut supaya kita menjadi pusat segala-galanya. Siapa bilang hidup itu sulit? Menikah itu tidak sulit. Ngurus suami tidak sulit, ngurus istri tidak sulit. Ngurus diri yang sulit. Kalau kita berhasil menyelesaikan urusan kita dengan diri kita. Sederhana mengurus yang lain. Nah, memainkan peran sebagai penolong harus begitu. Si pemimpin itu sudah harus di luar bagaimana dia karya, bagaimana dia berpikir supaya perekonomian ini berputar, apa anak-anak ini bisa dilatih menjadi leader begitu kan. Itu bagian dia. Sehingga tumpukan beban tadi akan menjadi cair karena ada yang menolong dia. Maka kita mesti mengenal masing-masing pasangan kita dengan baik, dengan jeli. Saya pikir ini menjadi sangat perlu. Saya ingat betul seorang tante. Jadi saya lagi ceramah di komisi ibu begitu ya. Lalu bina keluarga ini setelah selesai kita diskus, tanya jawab. Ayo siapa yang mau sharing? Tante dulu gimana? Ini umur udah 80 pada waktu itu. Bagaimana dengan om? Wah kita ribut cuma sampai umur 30 pak. Sesudah itu enggak. Oh hebat dong ya. Oh semua juga bengong. Ayo tante sharing sini. Tante ngomong. Saya kasih mic ke dia. Gimana ceritanya? Iya, saya 30-35, ya 5 tahun itu masih agak dikit-dikit. Tapi 30 saya udah ambil sikap, Pak. Kenapa? Waduh, suami saya tuh sangat temperamen. Apa-apa, ribut lagi ribut, hampir tiap hari. Lama-lama saya capek, Pak. Nikah kita belum 20 umurnya. Belasan tahun begitu udah. Hanya kalau dia ngomel, saya diem. Ya, dia ngomel, saya diem. Dari 30 sampai 35 itu begitu. Saya ambil keputusan 30 baru 35. Ah, saya itu bisa bisa diam sama sekali. Tadinya diam tapi masih nyautin diam. Saya masih ada ributnya. Saya hanya diam sama sekali, dia diam. Capek juga dia Pak ngomel. Saya ketawa sama si tante. Terus gimana? Ya enggak pernah ribut lagi, Pak. Enggak ributnya gimana? Karena kalau dia ribut saya diam kan mau ribut apanya, Pak? Kan enggak nyambung gitu. Lama-lama ya si omnya juga udah hafal, diajak ribut juga enggak bakal ribut. Ya paling dia ngomel-ngomel 3 menit, 5 menit selesai. Saya enggak ladenin. Toh pada akhirnya nanti waktu emosinya turun kita ngomong-ngomong beres kok. Enggak ada yang terlalu urgent. Coba kalau lagi dia emosi gitu saya ladenin kan ribut, Pak. Saya kagum sama si tante. Sisa hidup mereka, mereka enggak pernah ribut. Lama-lama suaminya juga sadar, ribut juga percuma, kagak bakal diladenin kan gitu ya. Ya mendingan kagak dah kan. Jadi kalau dia ngomel, dia tumpahin aja udah. Stressingnya selesai. Hebat dia itu. Saya mau mengatakan ibu ini bukan STH. Dia bukan kemudian orang awam begitu ya. Tetapi cara berpikirnya itu bagi saya sangat menarik. Begitu simpel, begitu sederhana. Tapi kemampuan melakukan itu kan. Ketika orang merasa sebagai perempuan yang pride-nya tinggi lalu tidak mau digitukan, maka dia lupa. Dia tidak akan rela tunduk karena merasa dijajah. Maka dia akan menanduk. Padahal tunduk tidak dijajah. Tunduk itu bukan takluk. Respect. Untuk memenangkan. Itulah ibu penolong sang pemimpin. Sehingga menolong sang pemimpin bagaimana memimpin rumahnya. Untuk menemukan nilai-nilai yang tinggi, yang agung, yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita berkeluarga. Penolong bukan penodong. Tunduk bukan tanduk. Korporasi dan bukan konfrontasi. Saudara-saudara, dua orang itu menjadi satu. Kalau kita enggak bisa korporasi, enggak bisa dapat apa-apa. Kalau dua jadi satu lalu konfrontasi, sementara pernikahan katanya dipersatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan manusia. Apa enggak bengek kita nanti satu periode hidup kita kan? Dari mulai nikah sampai mati konfrontasi terus. Capek juga kan? Sehingga di dalam dunia modern banyak sekali karena capek ribut. Orang-orang kalau di Jepang itu punya satu budaya. Kalau istrinya mulai modern begitu. Kalau istri Jepang zaman dulu, waduh respect, tunduk, bikin tea, bikin apa, semua mesti bisa. Tapi istri-istri Jepang zaman sekarang udah lain lagi. Mereka udah nuntut ribut. Sehingga laki-laki itu kalau kerja kebanyakan secara budaya, dia gak mau langsung pulang. Dia kebar dulu, dia minum sake dulu, dia apa dulu, jam 8, jam 9 dia baru pulang. Karena begitu sampai rumah kan sudah rada capek itu, jadi tidurnya cepat gitu loh. Ah, tapi kalau hidup begitu kan gak ribut juga kan? Enggak, tapi kan aneh banget ya. Sehingga tren sekarang adalah terus berkembang, gaya hidup seperti ini. Maka ada lebih banyak si suami ngumpulnya sama temennya. Si istri ngumpulnya sama temennya. Bukan mereka yang ngumpul. Pak, daripada kita ngumpul ribut ya mendingan ngumpul sama teman lah. Kalau ngumpul sama teman kan kita bercanda ketawa-ketawa gitu ya. Tapi jadi bingung. Jadi kita bisa ngeliat sekelompok orang-orang muda kumpul ketawa cekakak-cekekek, sering kali kumpul, kita pikir belum merit. Tahu-tahu kumpulan ibu-ibu. Sebelah sana juga sama. Ngedugem, hang out, tapi anak laki, suami semua itu. Bagaimana bisa? Nah itu pola. Maka makin hari, karena dua pemimpin tadi gak bisa ketemu, dia lebih nyaman kumpul ke kelompoknya, ini kumpul ke kelompok. Lah bagaimana kita mau menikmati berumah tangga itu? Tidak usah heran anak-anak ngerekam, lalu melakukan hal yang sama juga. Terancamlah rumah tangga itu. Terancamlah generasi berikutnya. Nah jadi sebetulnya ya, membenahi dunia ini sangat sederhana. Bagaimana kita membenahi hidup kita, diri kita. Saya mendirikan sekolah, saya berurusan dengan ratusan anak-anak dari waktu ke waktu. Dalam pelayanan saya berurusan dengan banyak hal. Yang saya gak mampu adalah memberi waktu saya lebih. Saya gak mungkin bisa memberi waktu saya lebih pada anak-anak saya di Kalimantan. Saya di sana ngomong, mereka kasih waktu. Tapi kan sudah kembali kan sangat terbatas. Saya terlalu percaya kalau saya tinggal di situ 1-2 tahun. Yang dibilang anak-anak kali itu pun saya yakin gak bakal. Karena sesudah saya ngomong, saya tahu kenapa dia nakal. Saya tahu bagaimana tadi. Kadang-kadang waktu gak. Hidup ini gak sederhana. Saya banyak aspek saya tahu. Tapi tuntutan untuk menyelesaikan sesuatu di luar sana pun numpuk. Tahu Tuhan mau gini, tapi otak kita ini kan juga ada plan kan gitu. Plan ini gak selalu seperti yang Tuhan mau. Oh ini capek loh. Oh itu stresnya berat setengah mati. Saya baru ngerti kenapa orang-orang seperti Yeremia bisa depres. Oh buat aku lupa bahagia. orang-orang seperti para rasul itu bisa kelimpungan. Padahal ini kan orang beriman teguh ya. Karena kita memang manusia. Maka itu peran dari seorang istri tadi sebagai penolong itu. Begitu luar biasa, begitu strategis. Nah karena itu saudara-saudara, saya pikir menjadi penting bagi kita untuk kita melihat. Sehingga terciptalah korporasi dan bukan konfrontasi. Terciptalah diskusi dan bukan ribut tiap kali. Sehingga ini menjadi menarik, menjadi luar biasa. Kalau kita korporasi gimana ngurus ini, gimana ngurus itu. Kita punya seni untuk menyelesaikan. Kita punya urutan untuk membereskan. Kembali ke si tante yang tadi. Waktu saya tanya, tante kenapa bisa sih diam terus? Kalau saya pikir-pikir ya pak, saya mesti jujur, suami saya itu baik bang. Orangnya pulang itu enggak neko-neko, tepat waktu, apa, begitulah ya. Ah, kalau ini beres semua itu, sebetulnya dia begitu. Cuma memang apa dikit dia bisa ribut, bisa apa. Tapi bukan ribut kemudian ngamuk-ngamuk, banting ini, banting itu, teriak yang enggak kejuntur, enggak. Saya kalau diam saya perhatiin. Karena saya makin perhatiin itu lama-lama saya menyadari sebetulnya dia baik. Jadi kalau ribut enggak usah saya ladenin. Jadi saya lebih ringan untuk tidak meladeni dia. Karena saya tanya, tante apa masa enggak pernah enggak jengkel? Jengkel mah jengkel juga pak, kan gitu ya. Tapi waktu saya lihat itu, saya pikir itu, saya tahu kok. Suami saya ini orangnya tanggung jawab. Kalau you Arab suami tanggung jawab luar biasa, dekat sekali, romantis, hebat, gak pernah marah. Ah, matilah kau kawin sama malaikat lah. Mungkin kau mendapatkannya. Itu pun jangan salah kawin. Kawin pula kalau sama Lucifer, selesai lagi urusannya kan. Gak ada yang begitu. Maka bagaimana membuat itu menjadi sempurna adalah seni hidup kita. Konsep kita. Prasoposisi yang harus kita bangun. Terserah kita mau hidup bahagia enggak di kolong langit ini. Saya kalau melihat beberapa orang-orang kita ya tugas gereja memberkati atau apa. Datang gerubuk. Kita mau masuk, mau kebaktian saja sudah. Hampir semua keluarga datang pakai Rolls Royce begitu ya. Jadi kita udah ngeliat kayak showroom aja ini tempat parkir. Baru berhenti. Nah pada waktu semua orang datang seperti itu. Masuk ke dalam. Sudah selesai. Terus ngomong. Saya yang tahu itu. Kemudian mesti ngurusin apa. Itu enggak membuat semuanya menjadi mulus dan indah. Tapi pasti kita rindu itu kan. Punya itu jalan ini dan jalan itu. Tapi itu bukan kata kunci. Nah, ini pergumulan yang tidak sederhana. Nah karena itu korporasi bukan konfrontasi. Akan menciptakan kelegaan dan memberi kita energi baru. Konfrontasi akan menghabiskan energi kita semua. Kerja capek, pulang, walah super capek lagi. Ya, kadang-kadang disitulah orang jadi kalap. Hanya bisa main tangan, bisa ini, bisa. Ah, gelap mata lah. Tapi ketika kita korporasi, itu beda ya. Karena diskusi itu memberi kita energi. Mungkin ada perdebatan, tetapi seharusnya tidak menjadi terlalu menguasai dan menghancurkan semuanya. Perempuan sebagai ibu dan penolong, dia unggul di kelembutannya. Saya pikir saya harus setiap kali mengingatkan kita-kita ya, khususnya ibu-ibu. Keunggulan seorang wanita itu adalah kelembutannya. Jadi yang laki-laki tolong jangan lemah gemulai lah ya. Jadi kadang-kadang bingung, ini rumah yang mana yang perempuan, mana yang laki. Jadi yang laki lemah gemulai, yang perempuannya wah. Kadang-kadang linglung juga gitu. Ayolah normal-normal aja lah kan begitu kan. Tapi pak ya suami saya ini memang begini. Kalau suamimu sudah kau tahu lemah gemulai lalu kau yang agak keras. Kau yang dorong suamimu. Satu orang tanya saya pernah. Pak ini di rumah saya kadang-kadang kesel sama suami saya. Saya juga mau dia mimpin pak gitu ya. Tapi sambil dia marah. Gitu. Saya bilang gini, betul gak minat kamu dia mau memimpin? Ya betul lah pak, kita juga kan pengen suami jadi begitu. Sekarang satu hal, karena dia cerita di pesta, mesti dia ngomong acara ini mesti begitu. Saya terus yang suruh. No, mulai sekarang suruh dia maju. Dan kamu jangan berangkat. Ya, kalau telepon, kasih ke kuping dia. Mungkin yang ngomel-ngomel, udah biarkan dia. Lama-lama juga dia bisa. Siapa bilang enggak? Lama-lama juga dia bisa jalan. Tapi waktu mendelegit itu jangan pikir gampang. Itu enggak gampang, enggak sederhana. Itu. Sulit itu. Tapi mesti belajar kan. Kalau enggak peran dia sebagai penolong kita apa? Kita cut ya enggak bisa. Nah karena itu si penolong ini supaya mendapatkan haknya sebagai penolong, kelembutannya menjadi kata kunci. Perhatikan ya. Hak seorang istri menjadi penolong. Hak seorang suami jadi pemimpin. Itu gak perlu diminta dari istrinya. Aku yang mimpin ya. Enggak, itu hak dia, jangan ambil hei istri. Tapi penolong itu hak istri, jangan ambil hei suami. Masing-masing menjalankan tugas dan kewajibannya. Nah itu seni hidup. Maka kelembutan dari seorang istri inilah yang bisa mempengaruhi, mewarnai semuanya itu. Sehingga dari kelembutannya, dia bisa menciptakan banyak hal di dalam rumahnya. Lembut dalam tanda petik dari Delilah bisa membuat Samson gelabah gelubuk gak karu-karuan. Daud itu tidak takut kepada musuh. Ya, selalu menang perang. Beriman teguh. Tapi kalah sama Bathsheba ya. Heran. Tetapi memang itu hidup. Yuk kita sadar. Gak ada manusia terlalu super dan hebat untuk tidak bisa jadi. Karena itulah dia perlu apa? Penolong. Karena itulah pria itu perlu penolong. Ingat Samson? Dia perlu penolong. Ingat Daud? Dia perlu penolong. Orang hebat? Yes. Ingat Abraham? Dia perlu penolong. Sayang Sarah mengajak dia bukan berperan sebagai penolong, ngejelumusin lagi. Jadilah dengan Hagar. Jadi masalah. Penolong itu akan menciptakan hal-hal yang luar biasa. Jadi unggul di kelembutannya. Bagaimana kemudian sang istri menjadi penolong? Dia menolong untuk apa? Saling melengkapi. Detail-detail itu ya istri yang lebih perhatiin. Suami kadang-kadang tahu, ini gue di mana ya? Lupa. Istri, Pak, kemarin kamu taruh di sini. Kalau istri ikut lupa, pembantu yang selalu ingat, lama-lama nanti suami itu suka lupa tuh. Yang mana istrinya? Habis yang nolong dia beda. Loh kamu kok? Saya gak tahu yang penolong saya yang mana nih Pak. Itu sebab ya, kita penting sekali untuk berhati-hati menjalani, menyikapi hal-hal seperti ini. Karena itu ibu sebagai penolong sang pemimpin memainkan perannya yang luar biasa. Sehingga dia bisa saling melengkapi. Betul-betul dia tolong. Kelemahan suaminya mau pergi cepat tapi kelimpungan ini itu. Ini loh. Merimain, mengini, mengitu. Tapi bukan menggurui. Kadang-kadang seni itu luar biasa ya. Tutur kata kita ternyata bisa pengaruh. Ada orang memohon pada orang. Tiga orang datang, dua ketolak, yang satu didengar. Permohonannya sama, menghadapnya sama. Cara ngomongnya yang beda. Kadang-kadang hidup ini unik ya. Loh, yang dua kenapa yuk? Kurang ajar tadi ngomongnya. Loh, kurang ajar gimana? Padahal yang satu bilang, emang saya udah begini? Wah, sambil ngotot pula lagi ngomong. Baru kita bilang, pantas aja lu udah begitu ya. Yang sana gak suka. Mau ngomong bilang memang saya begini aja. Memang saya begini. Udah kayak mau ngajak berantem. Pantes tadi ngomong apa kamu sama orang. Hal yang sama disampaikan orang itu kerjakan. Sederhana kan ya. Very simple. Tapi orang ini langsung merasa saya memang sudah begini. Bodoh amat dia mau apa enggak. Kapan kita punya teman? Kita akan hilang. Orang-orang tertentu tuh beda-beda. Tipikal nanganin orang tuh lain-lain. Kalau tipe ini begini nih, kalau tipe ini nih, ini tulus nih, ini minta dijilat-jilat. Kalau yang suka jilat-jilat orang-orang yang kaya super itu, saya udah paling gak bisa akrab ya. Teman-teman, tapi gak akal bisa akrab. Karena saya gak bisa menjilat-jilat begitu. Tapi yang kalau los apa adanya kita bergaul, lah itu saya pasti akrab. Ya. Saya belajar juga untuk memahami bagaimana berkawan. Ya memang gak gampang. Nah begitulah sebetulnya kita harusnya di mana? Di dalam rumah kita. Bagaimana kita menjalani itu? Karena itu, ibu sebagai penolong sang pemimpin, dia mesti mengenal suaminya dengan baik. Kebiasaannya, kalau gejala-gejalanya. Kalau dokter yang lihat orang ini gejala malaria ini gejala ini. Dia tahu ya, karena apa? Dokter, dia cuma tuk-tuk perut kita gini, wah ini gejala ini. Dia jago. Bukan karena dia jago, memang dokter ya pasti jago lah dalam pengertian ini. Bukan karena jagonya, karena dia belajar. Kalau kita belajar terus-menerus, kita juga bisa. Sama kayak orang demam berdarah kan. Kalau dipencet terus dilepas masih bercak lagi, ya itu. Kalau cuma dipencet tapi merahnya gak terlalu, katanya mungkin gigit nyamuk yang biasa atau apa. Ada banyak-banyak kut tertentu yang kita bisa tahu. Kalau gejala gini-gini, gejala gini-gini. Kalau kita belajar, kita juga ngerti. Begitulah seorang penolong memahami gejala sang pemimpin. Wah dia lagi gini nih, pasti gini, lagi gini nih. Ah jangan ngomong dulu nih, walaupun ada yang mau disampaikan. Lihat dulu atuh. Maka maksud baik tadi bisa jadi pusat keributan karena disampaikan pada waktu yang tidak baik. Niat baik di waktu yang tidak baik masalah. Niat baik itu harus ada di waktu yang baik. Makanya Allah bilang in the right time, in the right place. Di waktu yang baik, di tempat yang baik, maka baiklah hasil. Hal yang sama kita ucapkan. Waktunya baik, tapi tempat tidak baik, masalah. Tempatnya baik, waktunya enggak baik, masalah juga. Maka dia ngeliat, dia tahu nih kapan. Kalau kita jatuh, bengkak tangan kita, itu enggak boleh diurut. Tunggu dulu dia turun, baru diurut. Kalau lagi gitu diurut, itu bisa pecah pembuluh karu-karuan nanti di dalam. Maka kalau tukang urut yang pintar bilang, tunggu dulu ya. Di kompres dia pakai obat ini dulu nih, diminyakin aja dulu. Ntar dua hari lagi kita lihat, udah agak kempes. Nah, besok udah boleh diurut, baru diurut sama dia. Dibalikin lah itu tulang-tulangnya, uratnya itu apa yang salah. Tapi kalau lagi bengkak diurut, tahulah kita itu bukan tukang urut itu. Ya, tukang garuk itu. Jangan ke situ lagi balik. Dia ngerusak kita itu. Saya ada tukang urut satu kalau saya dulu deh. Pak, ini yoga berat nih, mesti balik lagi. Saya sakit teriak-teriakan. Ini belum sembuh loh, ini Mbak Yu mesti balik. Ini saya kunci dulu ya. Tahu deh itu istilah dikunci, urus saraf yang udah dikerjain uratnya dikunci emang. Saya tanya kenapa gitu. Ini kalau saya terusin bisa memar semua. Malah jadi enggak beres lagi nyembuhnya lama. Jadi sampai sini dulu, Bapak pulang. Jangan besok ya, 2 hari aja balik dulu. Sesudah 2 hari baru balik. Biar dia pulih dulu, turun lagi. Baru diurut lagi. Ayo nanti ya, 5 hari lagi balik. Waktu 4-5 saya kejepit, 8 kali saya bolak-balik. Tapi hilang sih. Saya memang bisa bayangin ya. Besok masih sakit lagi. Ya karena belum pulih ini dia bilang. Ya ada belok dikit. Ah, besok Bapak terakhir. Ah udah ini terakhir. Cuman namanya kita ya, saya cuman udah terakhir. Udah oke, udah oke. Ya cuman saya tetap aja balik 4 hari lagi. Supaya oke-nya perfect gitu kan ya. Tapi dia tahu loh. Dia tahu. Itu namanya apa? Jago, dia ngerti. Begitulah seorang penolong terhadap sang pemimpin. Dia tahu. Maka saya suka Alkitab. Hei istri-istri yang kudus, hendaklah engkau menguduskan suamimu yang tidak kudus. Begitu pula sebaliknya. Suami yang kudus menguduskan istri yang tidak kudus. Maka penolong seringkali memainkan peran dobel. Tidak hanya menolong dalam segi kehidupan sehari-hari, tapi juga menolong dalam hal-hal yang rohani. Bagaimana menolong suami itu bisa mengenal Tuhannya. Dan akhirnya, istri adalah penolong yang dipakai Tuhan menjaga keluarga. Ya, dikala suami memimpin. Keren ya. Suami memimpin, yes. Tapi tanpa timnya, hancur. Gak bisa. Sehebat-hebatnya suami itu. Sejago-jagonya kapten kapal. Ya. Tanpa timnya hancur dia. Karena dia enggak mungkin ke situ terus turun lagi ke mesin, naik lagi ke atas. Enggak ada cerita itu. Kalau itu sudah terombang-ambing nunggu nasib aja lah itu namanya. Dengan tim orang bisa kuat. Begitulah seorang penolong memainkan perannya sehingga waktu dia enggak kelihatan bukan karena dia enggak berarti. Waktu dia di belakang bukan karena dia tidak berdaya. Memang dia dari sana. Anda kalau ngelihat bot ya, paling gampang. Kita ngelihat keren ya. Wah, bagus lu. Wah, kulit lu. Ya lupa di bawahnya itu ada mesin yang dorong. Kalau enggak ada mesin itu ya botnya mengelong-elong aja, enggak karu-karuan. Tapi enggak ada yang lihat mesinnya kan. Wih, mesinnya keren lo. Enggak ada itu. Padahal mesin itu punya pengaruh besar buat apa bodinya bagus, mesinnya elek. Nah, jadi begitulah saudara-saudara, bagaimana ibu menjadi penolong sang pemimpin itu menjadi penting kita perankan dalam diri kita. Ayo berlomba. Saya pikir gak usah bilang gini, Pak, memang Bapak ngomong dulu, tapi ya suami saya ini gini. Ya sudah, itu suamimu mau diapain. Ya. Kalau kalian salah beli mobil bisa ke showroom, tolong ganti mobilnya. Kan kok gak mungkin ke mertua, tolong ganti dong suami saya ini kurang bagus. Ya mau mertua kan? Kau ini kau pikir apa ini kan begitu. Itulah pasangan kita. Sehingga bagaimana? Tinggal siapa yang enggak memainkan perannya, siapa yang sudah memainkan perannya ini penting. Sehingga proses ini menjadi sebuah progres untuk kita menemukan posisi kita dengan tepat. Hari ini adalah hari ibu dan kita berbicara ibu sebagai penolong sang pemimpin. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita dalam menjalani hari-hari hidup kita. Selamat menikmati sakitnya berumah tangga. Kenapa? Yang lain bilang, Pak Bapak gak usah ngomong, kita udah ngerti kalau yang terakhir itu. Ya. Tapi mari kita jalani dan kita menikmatinya ya. Amin.